tindakan ngale geginan apang payu pungut paone kebos makudos ginan apa dogenan lakar jalanin bias dun uyak pelo keltanan beli janyan apa ne ada kang wang jemalu ipis umbalan pepayasan neta ge adi mula brikon dan ngidang disinin kena adi sabar malu adi kelulahan beli saja kali sesai di jalan ngaleh kegel-gel bang kaguan adi cuma pedidian kesnane entuk sesai di jalan mula tua saja beli sesai di jalan sange waleng beli sing tenang sangayahin adi mara beli kusing jumba adi cemburu mara beli kusing jumba adi curiga engal mule tuan saja beli sesai di jalan ngaleh gegel-gegel bang kaguan hati cuma pedidian kesnane tentu perlu pengorbanan ngudal adi stata nyambak sesai di jalan sebilang pesu masa simbing sesai di jalan mula tua saja beli sesai di jalan sange waleng beli sing tenang sangayahin adi mara beli ku sing jumba adi cemburu mara beli ku sing jumba adi curiga apa beli engal mulai.